بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى bab fadlil ilm bab fadl terkadang diitlakan dan dimaksudkan yaitu keutamaan. Tetapi al-fadl juga diitlakan dan dimaksudkan dengannya yaitu tambahan, ziyadah. Maka dalam bab ini, kalau kita perhatikan di awal bab Kitabul Ilm disebutkan pertama kali kita lewat Sahih Bukhari, Kitabul Ilm bab yang pertama ada dalam Kitabul Ilm adalah bab Fadlul Ilmi atau bab Fadlil Ilm. Yang sekarang kita berada juga sama, bab fadlil ilmi. Maka kata al-hafidh fala yudhan annahu karrarahu. Jangan disangka bahwa Imam Bukhari mengulangi lagi bab tentang keutamaan ilmu. Karena yang pertama bab fadli ilm, sekarang bab fadli ilm. Fadl yang pertama adalah tentang keutamaan ilmu, adapun sekarang adalah ziyadatul ilm. Bab yang menjelaskan tentang ziyadatul ilm, tambahan ilmu. Jadi fadl di sini adalah ziyadah. قال رحمه الله تعالى حدثنا سعيد بن عفير سعيد ابن كثير ابن عفير عفير di sini adalah jaddu, kakeknya, dan ini orang Arab banyak menisbahkan dirinya kepada kakeknya, ya. Ini biasa karena al-jadd itu fi manzilatil ab. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa? Ana ibnu Abdul Muttalib. La nabiyya ba'di bila fakhr. Atau kama qala Mustafa alaihi salatu wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku anaknya ibnu Abdul Muttalib. Nah, ini biasa. Di sini juga sama, Sa'id ibnu Ufair, padahal bapaknya itu ibnu namanya Katsir. Tapi di sini dinisbahkan kepada kakeknya. Qala haddatsani Al-Layth. Al-Layth huwa ibnu Sa'd. Faqihul Misr. Alimun min Misr. Sampai-sampai sebagiannya mengatakan Al-Layth afqah min Malik. Alim. Imam. Hadis. Nah, faqih. Sebagian mengatakan Lais ini lebih afqah dari Malik, Malik ibnu Anas, Imam dari Hijrah. Walakinnahu dayyahu ahlu. Nah, Lais luar biasa ini. berasal dari Mesir, dan Mesir zaman dahulu banyak menelurkan para ulama. Sampai di zaman kita sekarang pun masih. Nah, apa bedanya Malik dengan Leis? Leis ini seorang faqih, bahkan ilmunya sebagian lebih diutamakan. Sebagian ulama, diantara Imam Syafi'i mengatakan Leis ini sebenarnya lebih afqah dari Malik. Tetapi Malik ini ilmunya dicatat, ilmunya di oleh para murid-muridnya, oleh ahli biladnya, penduduk setempat, sehingga akhirnya ilmunya Malik ini tersebar. Berbeda dengan Lais, bayya'u ahlu, sayang. Nah, ahli biladnya kurang memperhatikannya, ilmunya luar biasa. Nah, tapi begitu ketika suatu masyarakat tidak bersyukur, maka akan hilang ilmu tersebut. Qala haddatsani Uqail. Uqail di sini Uqail ibn Khalid Al-Aili min athbatin nas fi Zuhri. Orang termasuk orang yang paling thiqah jika meriwayatkan dari Al-Imam Az-Zuhri. Ani ibn Shihab. Siapa ibn Shihab? Salman. Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah ibn Abdillah al-Ma'ruf bi Ibn Shihab, juga dikenal dengan tadi sudah disebutin tadi. Aiyah, nah, Zuhri. Ini Uqail bin Asbat bin Nasir Zuhri, ya, fi Ibn Shihab. Zam-zam lima syuribalah. Air zam-zam itu tergantung dia diminum dengan doanya apa. Termasuk kondisi yang mustajab ketika seorang ingin dikabulkan doanya, minum air zam-zam sebelumnya berdoa. Baik. Ani ibn Shihab an Hamzah ibn Abdullah ibn Umar. Hamzah ibn Abdullah ibn Umar, akhu Salim, saudaranya Salim. Salim ibn Abdullah ibn Umar. Kita perhatikan generasi ke generasi memunculkan para ulama. Umar bin Khattab memiliki anak-anak yang mulia, Hafsah wa Abdullah. Abdullah bin Umar memiliki anak-anak ulama, di antaranya Salim, begitu juga Hamzah. Dan semua ini tidak didapat begitu saja tanpa ada pengorbanan. Nah, ingin memiliki keturunan yang salihah, dzurriyah salihah, maka berusaha. Anna bin Umar qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal. Kata Ibnu Umar, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Baina ana naimun utitu bi qadahi labanin Fasyaribtu hatta inni la ara ar-riya yakhruju fi adfari. Sumarta itu fadli Umar bin al-Khattab. Qalu fama awwaltahu ya Rasulullah? Qala al-ilm. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika aku tidur, suatu ketika aku tidur, aku dalam mimpi ini diberi qadah laban, semangkuk susu, maka aku minum sampai aku melihat ar-riya yakhruju fi al-sar, yaitu keluar dari jari-jariku mengucur deras susu ini. Sumatu itu fadli, kemudian aku berikan kelebihan susu tadi itu kepada Umar bin Khattab. Ini Rasulullah SAW bercerita kepada sahabatnya kisah yang beliau alami dalam mimpi tersebut. Diberi semangkuk susu keluar dari jari jemarinya, kemudian ada kelebihan ziyadah, ya, ada sisa diberikan kepada Umar bin Khattab. Maka para sahabat bertanya, "Fama awal tahu ya Rasulullah? Apa takwilnya Rasul? Apa yang engkau takwil dari mimpi seperti ini?" Maka dijawab oleh Umar bin Khattab, "Qala al-ilm." Ya. Sebenarnya para ulama, walaupun kondisi orang soleh dengan orang taleh berbeda, orang mukmin dengan fajir berbeda, tetapi disebutkan oleh para ulama hajar. Orang kalau bermimpi minum air, minum susu, dia artinya takwilnya adalah ilmu, dapatkan ilmu seperti itu. Ketika seorang bermimpi berwudu sampai selesai, maka takwilnya dia akan mendapatkan kepemimpinan. Nah, di sini Rasulullah alaihi salatu wassalam memberikan sisa susu tersebut kepada Umar bin Khattab. Dijelaskan oleh Hafidz Ibnu Hajar bagaimana al-laban ini pun dari sini kita mengetahui bahwa al-laban susu itu minuman yang utama. Ya, kemarin dalam daras Durusulullah ya ada laban au syayun, teh atau susu. Mana yang lebih utama? Yang lebih enak mana? Abu Asma? Yang benar. Benar antum lebih suka susu, lebih enak susu. Kalau sekarang susu sudah enak. Kenapa? Karena emang susu ini kenikmatan surga yang disebutkan di Al-Qur'an. Teh apa bukan kenikmatan surga? Ya termasuk. Walakum fiha ma tashtahi fil anfus. Walakum fiha ma tad'un. Apa yang jiwa kalian inginkan di surga ada. Walakum fiha ma tad'un. Dan bagi kalian di jannah itu sesuatu yang kalian inginkan. Ya, kalau orang ingin teh dikasih, tetapi nas jelas mengatakan al-laban ada. Seperti itu. Ya, ini juga sekarang. Nah, dalam mimpi ini Rasulullah alaihi wasallam diberi susu. Antum perhatikan, susu itu juga bisa memiliki makna fitrah. Ketika Rasulullah alaihi salatu wasalam Isra Mi'raj, kemudian disodorkan antara khamr dengan susu laban, Rasulullah alaihi salatu wasalam memilih laban. Maka disebut oleh Jibril, laqad asabta al-fitrah. Engkau sudah benar. Berarti engkau berada di atas fitrah ketika memilih susu. Seperti itu. Berarti susu ini maknanya bisa al-ilm, bisa fitrah. Disebutkan oleh Hafidz, kenapa al-laban susu ini tafsirnya adalah al-ilm? liishtirakihima fi kasratin naf'i bihima. Karena keduanya itu berserikat. Nah, memiliki kesamaan dalam apa? Kasratun naf'. Banyaknya manfaat antara susu dengan ilmu. Jelaskan Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitab Ta'bir, babul laban, bab yang jelas tentang susu. Nah, al laban yadullu al fitrah was sunnah wal quran wal ilm. Susu itu menunjukkan tentang fitrah, sunnah, quran dan ilmu. Nah, hadis dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar, hadis marfu, al-laban fil manam fitrah. Kalau kita dalam mimpi, kita bermimpi meminum laban, itu artinya fitrah. Bisa juga artinya al-ilm. Nah, ni ru'yatun salihah. Mimpi itu ada tiga jenis. Ru'yatun salihah, wal-hulum, wa-hadithun nafas. Ya, ru'yah salihah, mimpi baik, wal-hulum, mimpi jelek, al-hulum minasyaitan. Iza halama ahadukum falyabsub an yasarihi thumma yata'awwal. Apabila dia bermimpi jelek, maka hendaklah dia meludah ke kiri tiga kali dan berta'awud dari syaitan, kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari syaitan. Nah, maka mimpi jelek itu caranya seperti itu. Dan jangan sekali-sekali diceritakan mimpi jelek. Nah, karena mimpi jelek kalau diceritakan bisa memudaratkan, bisa kadang terjadi. Nah, berapa banyak orang terkadang mimpi jelek diceritakan, kemudian terjadi apa yang dia lihat di mimpi. Seperti itu. Akan tetapi apabila dia lihat, kemudian dia berlindung, kemudian dia tidak menceritakan sama sekali, bahaya seperti ini insya Allah tidak memudaratkan. Falaksu bilaks. Kebalikannya mimpi baik, tetapi mimpi baik diceritakan hanya kepada orang yang kita inginkan. Jangan diceritakan kepada orang-orang yang kira-kira akhirnya membuat kepada kita hasad. Nah, jangan diceritakan kepada orang yang kira-kira akhirnya dengan itu membenci kita. Jangan. Ceritakan mimpi baik kepada orang yang kita kehendaki, dari orang-orang yang baik. Seperti kisahnya Yusuf. Nah, ini ra'aitu ahada asyara kawkaba wasyamsa wal qamara yasjuduni. Yakob. Nah, ra'aitu munisa jidina. Katanya Yusuf menceritakan kepada Yakub, kepada bapaknya. Yakub mengatakan apa? La taksus ru'yaka ala ikhwatika. Nah, jangan kau ceritakan kepada saudara-saudaramu. Ketika itu saudara-saudara Yusuf termasuk orang-orang yang hakat, iri, dengki kepada Yusuf. Seperti itu. Nah, ini bimbingan agama dalam permasalahan mimpi. Nah, adapun hadithun nafas, yaitu bunga mimpi. Mimpi kenapa? Ya karena kita mengingat sesuatu ketika melek, terus terbawa mimpi, ini sih biasa. Nah, seperti itu. Tapi ru'yat salihah ini benar. Juz'un min arba'in nubuwah atau sab'in minan nubuwah. Bagian dari kenubuahan, kenabian. Baik. Ini yang berkaitan dengan minum susu. Kata Jibril juga, alhamdulillahilladzi hadaka lil fitrah. Ketika Rasulullah SAW dalam Isra Mi'raj mengambil susu, mengatakan kepada Rasulullah SAW, alhamdulillahilladzi hadaka lil fitrah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberi hidayah kepada engkau fitrah. Nah, disebutkan di sini oleh Ad-Dainuri, susu itu kalau minum mimpinya susu unta, maka dia akan mendapatkan harta yang halal, ilmu dan hikmah. Nah, jadi kalau ada yang mimpi susu, susu unta lagi. Ya, nah, jangan ceritakan kepada siapa-siapa. Kecuali mungkin kepada istri, biar senang. Dapat harta yang halal, ilmu dan hikmah. Kalau laban bakar di sini disebutkan dapat harta yang halal dan fitrah juga, artinya masya Allah. Adapun laban syah, susu kambing, harta, wasurur, kebahagiaan, wasihatu jisim. Nah, dan kebugaran, kesehatan badan. Nah, walbanul wahsh, susu hewan-hewan liar. Ini artinya syak fiddin, keraguan dalam agama. Walbanus sibah, susu hewan pemangsa, macan atau harimau atau serigala dan lainnya, ini tidak terpuji. Nah, ini tentang yang berkaitan dengan apa? Takwil. Takwil mimpi itu ada. Yusuf alaihi salam termasuk nabi yang diberi keutamaan untuk mentakwil. Nah, Yusuf ayyuhas siddiqu aftina. Nah, mimpi dua orang yang dipenjara bersama Yusuf mimpi. Nah, dan takwil ini hak. Artinya takwil mimpi yang benar itu hak ada. Jadi walaupun perlu diperhatikan bahwa mimpi atau takwil itu tidak berkaitan sama sekali dengan syariat. Artinya dari mimpi tersebut jangan diambil istimbat tentang sesuatu yang kaitan dengan ahkam halal haram. Nah, perkara agama, akidah, fikih, ibadah, tidak. Sama sekali abadan. Nah, karena agama syariat diambil dari apa? Ad-dalil, nas, Quran wa sunnah. Ala fahmi salafil ummah. Nah, tetapi ini tadi kaitannya dengan kejadian yang akan datang atau yang sedang terjadi atau yang telah lewat, termasuk Umar. Ketika Rasulullah SAW mentakwilkan minum susu itulah al-ilm, Umar ketika itu termasuk orang yang berilmu. Di sini Rasulullah SAW ingin mempertegas. Ini berarti menunjukkan mimpi terhadap perkara yang sudah terjadi. Semakin mempertegas bahwa Umar orang yang luar biasa. Seperti itu. Ada lagi mimpi dan alam mimpi atau takwil mimpi itu bisa jadi dalam kehidupan dunia perkaranya mazmum, tetapi ketika dimimpi takwilnya adalah takwil yang mahmud. Contohnya manjarra saubahu idza kana fil manam, sebagai datang hadis sama tentang Umar juga. Umar luar biasa ya, mulham hazil ummat. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bermimpi melihat Umar yajurru saubahu, yajurru qamisahu, menyeret apa bajunya, artinya musbil, dan musbil diseret. Apa takwilnya? Kata Rasulullah alaihi salatu wasallam, ad-din, agama. Nah, semakin ketika mimpi bajunya semakin ke atas, agamanya semakin hilang, semakin terbang. Nah, disebutkan para ulama, kenapa kok baju yang menyatu bisa artinya bagus, artinya baju itu artinya din. Bagus penjelasan dari para ulama. Apa? Sebagaimana Al-Hafidz Ibnu Hajar sebutkan di sini, nukilkan ta'birul qamis bid-din annal qamis yasturul aura fid dunya wad-din yasturuha fil akhirah wa yahjubuha an kulli makruh. Qamis itu di dunia untuk menutupi apa? Aurat. Adapun agama di akhirat untuk menutupi aurat kita, aib-aib kita di akhirat itu tertutup dengan agama, dengan ketakwaan. Seperti itu. Dan agama ini menutupi aurat, aib dan yang lainnya dari segala sesuatu yang dibenci. Sehingga permisan agama di sini disamakan dengan atau diperumpamakan dengan al-qamis, dengan baju, pakaian. Seperti itu. Maka semakin panjang, di sini disebutkan wabil hadis anna ahladdin yatafadaluna fid din bil qillah wal katsrah. Nah, bahwa orang beragama itu bertingkat-tingkat. Agamanya bisa sedikit, bisa banyak. Wa hadza min amthilati ma yuhmadu fil manam wa yudham fil yaqadhah syar'an. Kata Al-Hafidz di sini menukilkan, ini termasuk contoh bahwa terjadi sesuatu yang dipuji dalam mimpi, ternyata dalam keadaan sadar ini tercela syar'an. Nah, sehingga tidak untuk semakin sombong dan tidak semakin jumawah, tapi ketika ada yang bermimpi, di dalam mimpinya dia menyeret pakaiannya. Nah, berhusnudzan kepada Allah. Allah akan berikan dia ke agama yang bagus. Nah, seperti itu. Dan jangan ceritakan kepada orang-orang yang berhasad. Jangan ceritakan kepada orang-orang yang dikhawatirkan tidak menyukai kita. Bahkan terhadap anak dan istri, kalau memang dirasa. Nah, jangan ceritakan lebih baik hanya kepada orang yang engkau ridho. Nah. Baik. Sehingga, walaupun jangan juga terlalu bergantung kepada mimpi. Nah, seperti itu. La tafrid wal ifrat. Jangan seperti sufiyah yang akhirnya sedikit-sedikit mimpi, sedikit-sedikit mimpi. Nah, tetapi juga jangan seperti kaum yang mengingkari sunnah seperti Mu'tazilah dan yang lainnya, aqlaniyin. Nah, yang memakai akalnya sebagai patokan dalam berbuat, entah itu dalam perbuatan agama ataupun dunia. Tetapi ahli sunnah ahli wasat, pertengahan. Mimpi jangan terlalu disandarkan, tetapi ketika kita mendapatkan mimpi hal seperti yang baik, berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Pun sebaliknya ketika kita mimpi dengan mimpi yang jelek, entah kecelakaan, meninggal seseorang dan yang lain. Jangan khawatir dengan perkara-perkara dalam mimpi yang pada hakikatnya hal tersebut perkara ghaib yang tidak ada muatannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, tinggal ambil sebab, berlindung, bertawud, kemudian dia meludah ke kiri 3 kali untuk kemudian dia tidak membicarakan kepada seseorang pun. Selesai, aman insyaallah. Seperti itu. Ini seorang yang tawakkil, memiliki tawakkul yang tinggi. Nah, mimpi bagus berhusnudzon, mimpi buruk tidak terpengaruh. Seperti itu. Ini yang seharusnya kita miliki dari mental seorang muslim. Sehingga permasalahan takwil, ya, takwil mimpi ini jangan kemudian terlalu banyak, tapi memang ada. Takwilnya itu ada. Nah, dan ketika takwil itu benar, maka terjadi benar. Nah, barakallahu fikum. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Kalau ada yang mau ditanyakan atau disampaikan, dipersilahkan. Nah, silakan. Iya bisa. Ya kalau yang jelek, ya keraguan agama kan yang jelek. Syaitan, al-hulumu minas syaitan. Aidha halama ahadukum al-huluma yakrahu falyabsuk an yasari. Falyasta'id billah. Fa innahu lan yadurrah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beristiadah, ta'awud, meludah ke kiri tiga kali, jangan ceritakan, lan yadurrah, tidak akan memudaratkan. Seperti itu. Bi'idznillah. Nah. Ini kalau ada permasalahannya takdir itu memang sirrullah, rahasia Allah Subhanahu wa taala. Mau enggak mau pasti terjadi. Enggak, kita enggak bisa menghindar. Nah, makanya jangan ketakutan. Mau pergi sini habis mimpi buruk atau apa, aduh takut entar. Memang belum takdirnya, enggak akan. Kalau memang sudah takdirnya juga enggak akan bisa menghindar. Wah, pas sudah bismillah. Kematian pasti akan datang. Waktunya sudah ditentukan, tempatnya sudah ditentukan. Seperti itu. Hah? Jihad. Nanti kalau meninggal ketembak gimana? Takdirnya jika atas ranjang ya, walaupun jihad 1000 kali seperti Khalid bin Walid matinya di atas ranjang. Nah, memang kalau enggak jihad enggak mati ya, Pak. Kan seperti itu. Enggak jihad meninggal ternyata ketabrak kereta, kecelakaan, sakit. Nah, makanya ketika itu ada istilah jihad tidak akan memajukan kematian dan meninggalkan jihad tidak akan memundurkan kematian. Nah, kita hidup bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian kita yakin bahwa kematian pasti akan datang, sehingga hari-hari kita, detik-detik kita persiapkan saja. Banyak-banyak mengikhlaskan niat, banyak-banyak dijadikan perbuatan kita ini dalam rangka lillahi taala. Yang kerja, berangkat kerja jangan lupa niatkan lillahi taala. Berangkat kerja naudzubillah kecelakaan di pabrik atau naik motor kecelakaan, bukan niatnya lillahi taala, alhamdulillah. Kan itu sudah intinya. Mau gimana lagi sekarang kita? Tenang, sudah takdir enggak bisa kemana mana. Nah. Barakallah. Yang lain? Nah. Khalas. Nah, fadhal al-khamsa. Hah? Dilanjut, apanya itu? Idza tal majlis fa syaitan kana lahu nasib. Nah, idza tal majlis, kalau panjang majlis itu fa kana syaitan lahu nasib. Syaitan ada bagian di situ. Sudah, yang penting pendek tapi antum hafal habis. Pekan depan insyaallah, idza matta'anallahu bil hayat, kalau Allah masih memberi kehidupan kita, masih memberi kenikmatan dengan kehidupan, bisa hidup, setar hadis. Pendek tapi, nah, ketika butuh panjang ya dipanjangkan. Nah. Kenapa antum suka dengan yang mimpi-mimpian? Dulunya sering keluar berapa angka? Haram, dukun, kahin, kufur. Nah, primbon. Apa primbon? Nah, sebelum lama menyebutkan ketika kita membaca primbon-primbon itu atau apa? Apa? Bintang-bintang apa? Istilahnya apa? Zodiak itu ya. Itu masuk ke dalam hadis man ataka hinan aw arrafan. Nah. Lantuk balau salat 40 yauman. Jadi Masuk dalam hadis barang siapa yang mendatangi dukun atau tukang sihir, dia tidak diterima salatnya. Apalagi kalau membenarkan. Faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Sebagian ulama memasukkan bacaan-bacaan tersebut. Karena ilahnya sama. Kita datang ke dukun, enggak ingin mempercayai tapi cuma ingin tahu, tanya. Itu dukunnya sudah ada di koran. Terpampang. Kan ibarat dari tulisannya dukun kan itu kan? Seperti itu. Hati-hati. Kecuali kita membaca dalam rangka mengingkari atau membantah, insyaallah enggak ada masalah. Nah. Sehingga jangan peduli mereka lebih. Jangan ingin tahu. Nah. Karena di yang hadis yang pertama itu tidak dipersyaratkan mempercayai. Cuma sekedar datang aja mendengar. Ini sekedar membaca, kita enggak percaya tapi ingin tahu. Nah, ini hati-hati. Nah, iya lebih. Baik. Nah. Subhanallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.